نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Kita masih melanjutkan ucapan penulis rahimahullahu taala, wa alam bi anna al-ilma bita'allumi wal hifdhi wal itqani wat tafahhumi. Ketahuilah bahwa ilmu itu dengan mempelajarinya. Yang pertama bita'allum. Itu sudah kita uraikan. Yang kedua wal hifdhi, dan dengan menghafalkannya. Iya. Jadi ilmu itu perlu dihafalkan. Perlu dihafalkan. Sebab yang terhafal itulah yang dikatakan sesuatu yang dikuasai oleh seorang hamba. Mudah dihadirkan kapan dia inginkan. Dan dengan hafalan ini pula dia memperoleh berbagai kemanfaatan. Karena itu dari kebiasaan para ulama adalah mereka menghafal Al-Quranul Karim. Telah dijelaskan hadith-hadith yang sangat banyak anjuran di dalam menghafalnya, sebagaimana hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menganjurkan untuk menghafalnya. Beliau bersabda di dalam hadith yang mutawatir, Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami' farubba muballagin aw'a min sami'. Semoga Allah memperindah wajah seorang hamba. Didoakan keindahan wajah. Untuk siapa? Bagi siapa yang mendengar ucapanku. Dia dengar dari hadits Nabi, fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Dalam sebagian riwayat, fahafidhaha, kemudian dia hafalkan. Faballaghaha kama sami', lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan pada wajahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Akhtab radhiyallahu anhu, atau Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Wa sa'ada fa khatabana." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami salat subuh. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Lalu berkhutbah. Iya. Perhatikan ya. Habis salat subuh, Rasulullah naik ke atas mimbar berkhutbah. Semua pembicaraan Nabi adalah hadis. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu. Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi beliau setelah sholat subuh naik ke atas mimbar berkhutbah. Sampai kapan berkhutbahnya? Sejam? Dua jam? Iya. Kalau kita sejam saja sudah ngantuk-ngantuk ya. Dua jam sudah lapar, belum sarapan pagi. Iya. Rasulullah berkhutbah hingga masuk waktu duhur. Hatta hadaratid duhur. Sampai masuk waktu duhur. Setelah duhur ke mana beliau? Fanazala fasalla. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami manusia. Salat duhur. Setelah itu ke mana? Bukan pulang makan siang? Hah? Dikatakan dalam hadis, "Tsumma sa'adal mimbar fa khatabana." Kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar lalu berkhutbah. Berapa lama berkhutbahnya? Tambah setengah jam sesi penutup, satu jam waktu makan siang. Dikatakan dalam hadis, hatta hadaratil asru, sampai masuk waktu solat asar. Thumma nazala fasolla, kemudian beliau turun lalu solat. Thumma sa'adal mimbar fakhatabana, lalu beliau naik lagi ke mimbar berkhutbah. Hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Luar biasa semangat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan luar biasa semangat para sahabat di dalam menyimak. Ya, ini contoh seorang guru dan seorang murid. Dan ini mungkin di masa sekarang ini hanya kita baca di dalam hadis saja. Jarang kita melihatnya. Apa yang beliau sampaikan dalam khutbahnya? Kata Umar bin Al-Khattab, "Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain." Maka beliau beritakan kepada kami apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, sisi pendalilannya di akhir hadis yang ingin saya ingatkan. Kata Amr bin Akhtab, fa'a'lamuna ahfaduna. Yang paling berilmu di antara kami yang hadir di situ adalah yang paling bagus hafalannya. Ya jelas ya, Nabi bicara dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam. Ya, tentunya beliau berbicara dengan apa? Ilmu. Iya. Apakah semuanya bisa menyerap ilmu itu? Maka kata beliau, yang paling berilmunya adalah yang paling menghafalnya. Adalah yang paling menghafal ilmu tersebut. Ketika ada yang mempertanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis? Iya. Padahal Abu Hurairah hanya bersahabat dengan Nabi 4 tahun. Ternyata di dalam catatan riwayat hadis, Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Iya. Jelas ya? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat, mereka meriwayatkan hadis dari Nabi lebih 2000 hadis diriwayatkan. 7 orang sahabat. Ada yang tahu 7 orang sahabat ini? Cara berurut, yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua, ayo. Kalau enggak bisa berurut, enggak apa-apa, enggak berurut. Saya terima. Sebut saja. Enggak ada yang antum kenal kecuali Abu Hurairah saja. Ibnu Umar. Yang kedua, yang ketiga. Hah? Anas bin Malik. Yang keempat. Hah? Ibnu Abbas. Yang kelima. Hah? Aisyah. Tidak apa-apa Aisyah. Aisyah yang ketujuh. Terus. Hah? Ada yang sebut Jabir. Jabir yang keenam. Yang kelima. Abu Sa'id Al-Khudri. Lagi-lagi kalau antum hafal 2 bait syair As-Suyuti, akan mudah mengingat 5-7 nama rawi ini. Kata As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. 7 orang semuanya. 2 bait syair antum tidak lupa 7 orang. Iya. Baik, ini sengaja ya saya singgung karena kita bahas bait syair, supaya antum tahu apa fungsinya bait syair itu di kalangan para ulama. Baik, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dikatakan kenapa terlalu banyak menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Maka Abu Hurairah mengungkapkan alasannya bahwa ada dua ayat Al-Qur'an yang mengancam kalau tidak menyampaikan ilmu. Dia sampaikan ayatnya. Kemudian beliau terangkan bahwa saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk perniagaan di pasar. Dan saudara-saudara kami dari kalangan al-ansar, mereka sibuk bekerja di harta mereka, di kebun mereka. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batnihi. Adapun Abu Hurairah ini mulazama dengan Nabi, terus bersama Nabi dengan perutnya yang kelaparan. Iya. Wa yahdur ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir dan mereka tidak hadir. Wa yahfadz ma la yahfadzun. Abu Hurairah menghafal apa yang mereka tidak hafal. Itu yang menyebabkan apa? Abu Hurairah lebih di atas sahabat yang lainnya dalam banyak riwayat. Perhatikan kalimatnya, wa yahfadz ma la yahfadzun, dan menghafal apa yang mereka tidak hafal. Karena itu hafalan penting ya, seorang penuntut ilmu. Iya. Tapi yang menjadi kendala, sering ada yang berkata, kenapa hafalanku kelihatannya bolong-bolong? Iya. Ya, namanya hafalan, tidak ada yang sempurna hafalan itu. Manusia itu mungkin saja dia lupa. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kadang beliau lupa. Jelas ya? Ya. Dan namanya hafalan, kata sebagian as-salaf, al-hifdhu khawan. Hafalan itu sering berkhianat. Dia sudah hafal, tapi begitu diperlukan tidak hadir hafalannya. Begitu sudah berlalu baru dia ingat, oh itu kemarin yang saya lupa ini. Jelas ya? Tapi hafalan penting. Iya. Harus diulangi. Kalau dia jelek hafalannya, kurang bagus menghafalnya, mungkin itu disebabkan karena beberapa sebab. Iya. Karena itu para ulama juga menyebutkan, siapa yang ingin dibantu di dalam hafalannya, diperbaiki hafalannya, maka hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama, dia memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Iya. Sebab takwa ini adalah dasar yang dengannya digandengkan dengan ilmu. Allah berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Dan dengan takwa akan dimudahkan urusan seorang hamba, termasuk di dalam hal menghafal, dalam hal ilmu. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dijadikan dari perkaranya ada kemudahan. Ada kemudahan. Iya. Kemudian hendaknya dia tinggalkan dosa dan maksiat. Tinggalkan dosa dan maksiat. Sebab ini adalah sebab dia banyak lupa. Yang menyebabkan dia banyak lupa. Adanya dosa dan maksiat. Karena itu masyhur ya bait syair Imam Syafi'i, kata beliau, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala bi anna al-'ilma nurun, wa qala inna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Saya mengadu kepada Syafi'i, Syafi'i berkata, saya mengadu kepada waki guruku jeleknya hafalanku. Maka waki menasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Jadi waki menasihati untuk meninggalkan maksiat. Sembari beliau berpesan, ya, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Cahaya tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian diantara sebab yang menyebabkan seorang itu dimudahkan di dalam menghafal ilmu adalah dia pandai di dalam mengagungkan ilmu itu. Ya. Sebab kalau dia agungkan ilmu tersebut, maka pengagungannya terhadap ilmu itu artinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan menjadi sebab kemudahannya. Iya. Dan di antara hal yang mempermudah hafalan untuk seseorang adalah dia tekun dan kontinu. Tekun dan kontinu. Iya. Sehingga ketika dia menghafal selalu dia ulangi. Ya. Selalu dia ulangi. Kadang sebagian orang dia hafal satu hadis, dia ulangi 200 kali, ada yang 300 kali, ada yang 400 kali. Iya. Nah, hafal itu memang harus banyak diulangi. Dan ini yang menyebabkan seorang mudah untuk menghafalnya. Tapi kontinu. Jelas ya? Kemudian di antara hal yang membantu seorang itu di dalam menghafal adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari. Iya. Karena keberadaan dia kurang dari tidurnya. Kemudian dia biasakan dirinya sholat. Dia baca dari hafalannya ketika sholat. Itu akan membantu ingatannya. Memperkuatnya. Demikian pula di antara hal yang membantu hafalan, seorang banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan mentadabburinya. Iya. Dan rahasia umumnya kenapa sholat dan apa namanya? Menghafal Al-Quran itu menjadi sebab hafalan kuat. Iya. Karena siapa yang tidak berzikir kepada Allah, jauh dari zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya. Iya. Terhadap kemaslahatan dirinya. Ya, kalau dia sudah lupa terhadap kemaslahatan dirinya, maka diantara kemaslahatannya adalah terkait dengan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah, berpaling, kurang berzikir, maka dia akan dapatkan kebalikannya. Fa ansahum anfusahum. Akan dibuat dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Kebaikan dirinya sendiri. Iya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah. Berikutnya wal itqan. Ilmu itu didapatkan dengan itqan. Iya. Apa itu itqan? Itqan itu dia mempelajarinya secara lengkap. Dengan pasti. Tidak sepotong-sepotong. Iya. Sebab menjadi masalah ya kalau seorang dari ilmu dia pelajari, diambil sebagian saja. Itu yang banyak merusak. Karena itu kata sebagian as-salaf, yang merusak dunia itu ada 4. Iya. Setengah orang yang paham akidah, setengah orang yang paham fikih, setengah orang yang bisa berbahasa Arab. Ya, jago bahasa Arab dan setengah orang setengah dokter. Ini setengah-setengah semua. Ya. Setengah dokter dia rusak badan orang. Setengah ahli bahasa dia rusak lisan manusia. Setengah fikih dia rusak agama. Dan setengah orang yang paham akidah dia rusak keyakinan. Jelas ya? Jadi merusak dunia orang yang setengah-setengah. Dilengkapi. Iya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, innallaha yuhibbu idza amila al-'abdu 'amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kalau seorang hamba itu beramal dengan sebuah amalan, dia mutqin di dalamnya. Tahu mutqin? Nah, itulah itqan yang disebut oleh penulis. Iya. Dia beramal dengan amalan mutqin, lengkap, sempurna. Beres semua. Ya. Tuntas. Demikian pula menghafal. Seorang mengambil ilmu, itqan. Dan cara itqan itu tadi dia ulangi. Dia ulangi. Jadi kalau dia belajar terbiasa setengah-setengah, ya, itu memberi pengaruh kepada apa? Pemahamannya. Demikian pula kalau dia menghafal, menghafalnya dia biasakan dirinya lambat, maka itu akan membuat dia lambat. Tapi kalau dia target menghafal, ini Al-Quran, saya hafal satu ayat, saya hanya boleh baca 3 kali hafal. Contoh misalnya. Nanti kalau sudah terbiasa 3 kali baca hafal, dia turunkan lagi, dia kasih naik lagi targetnya. 2 kali baca harus hafal. Sudah terbiasa dengan itu, naik lagi target. 1 kali baca hafal. Jelas ya? Karena itu sebagian as-salaf ada yang tidak mau mendengar hadis 2 kali. 1 kali saja dengar. Dan Zuhri itu tidak mau dia ulangi hadis 2 kali ke murid-muridnya. Sekali saja dia sampaikan hadis. Beliau berkata, mengulangi hadis 2 kali bagi saya lebih berat daripada memindah batu. Lebih berat daripada apa? Memindah batu. Ya. Sebab itu pendidikan di dalam menghafal. Kalau dia menghafal, berusaha dihafal seperti surah Al-Fatihah. Buat lancar. Sebab kalau hari ini dia tidak lancar, ya, sore hari tidak dia ulangi, besok baru dia ulangi, maka tidak lancarnya ini akan menghambat dia, membuat dia berat. Tapi kalau dia sudah baca 100 kali, 200 kali, 500 kali, 1000 kali, gak apa-apa, yang penting lancar. Ya. Terbiasa dengan itu, maka akan ringan jiwanya. Tenang. Ketika muroja, cepat dia murojaahnya. Jelas ya? Cepat dia memuroja hal tersebut. Ya. Karena ada yang berkata, oh lisan saya kok kayaknya sulit berbicara cepat. Ya. Ini semuanya bisa dilatih. Bisa dilatih. Sebagaimana akhlak itu, 2 macam. Ada akhlak tabiat. Tabiatnya bagus memang. Ada akhlak dia latih. Ya. Dia bimbing dirinya. Ada sesuatu, memang tabiatnya. Seorang hafalan juga demikian. Ada orang yang tabiatnya hafalannya cepat. Kuat, bagus. Tapi ada orang, dia latih, bisa menghafal cepat. Dengan latihan. Iya. Itu dimaklumi di kalangan para penuntut ilmu. Ya, ada orang yang dulunya awal kali belajar, dia hanya menghafal beberapa ayat. Setelah lama belajar, bisa menghafal 1 halaman. Setelah lama lagi belajar, bisa menghafal 1/2 juz dalam sehari. Lama belajar, bisa hafal 1 juz 1 hari. Ya. Ini ada latihan. Ada latihan. Jelas ya? Maka ilmu itu didapatkan dengan itqan. Iya. Dengan itqan. Kemudian kata penulis, wattafahumi. Ini yang keempat. Dan dengan berusaha untuk memahaminya. Iya. Jangan berlalu saja. Dia pelajari, dia hafal, dia itqan, dia ulang. Tapi tidak paham. Iya. Penting pemahaman itu. Sebab itulah fikih namanya. Dan fikih itu, ya, pokoknya kembali kepada pemahaman. Kembali kepada pemahaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih di dalam agamanya. Akan dibuat paham di dalam agamanya. Dan di dalam memahami dari ilmu untuk tafahum, ini juga perlu latihan. Iya. Perlu latihan. Banyak metode di dalam hal tersebut. Pokoknya yang pertama dia duduk dulu kepada guru. Iya. Dia ingin belajar Al-Quran, duduk kepada guru. Belajar cara membacanya. Ingin belajar makna dari Al-Quran, belajar tafsir kepada guru. Dia ingin baca cabang ilmu apapun, ilmu akidah, fikih, usul fikih, mustalah hadith, atau ilmu hadithnya sendiri, ilmu bahasa Arab, dia harus mulai dari buku yang kecil sebelum buku yang menengah, yang menengah sebelum buku yang tebal. Dia mulai dari ringkasan sebelum yang memaparkan secara mendetail. Ya. Kalau dia masuk di dalam pembahasan, dia berusaha melingkup dulu pembahasan itu secara global sebelum masuk di dalam rincian. Nah, itu baru mudah seorang belajar. Bangunannya kuat. Bangunannya kuat. Jadi contoh misalnya seorang belajar akidah Islam. Diambil ringkasan akidah. Akidah itu ada akidah umum, ada akidah terkait dengan uluhiyah, terkait dengan asma wa sifat. Iya. Jelas ya? Maka diambil ringkasan diantara buku ini. Setelah dia membahasnya secara ringkas, maka tergambar sudah ilmu akidah itu pada dirinya. Baru dia naik ke level berikutnya, semakin mendalam. Dia tahu yang benar dulu di pembahasan akidah. Setelah itu dia mengenal pendapat yang batil, yang keliru, menyelisih akidah yang benar. Setelah itu dia naik lagi ke atas, bagaimana cara membantah pendapat yang batil itu. Iya. Sebab ini semuanya tingkatan-tingkatan. Baik, gambaran yang lain saya berikan di pembahasan fikih. Seorang masuk di pembahasan fikih, iya. Mula-mula dia pelajari fikih dahulu, ringkasan, matan yang ringkas dalam fikih. Iya. Dan dia lingkup bahwa fikih itu tercakup di dalamnya 4 bab pokok, 4 pembahasan penting. Pembahasan penting yang pertama terkait dengan ibadah. Pembahasan yang kedua terkait dengan muamalah. Pembahasan yang ketiga terkait dengan munakahat, angkihat. Iya. Dan yang keempat terkait dengan pembahasan hukum-hukum, peradilan, jinayah, dan yang semisal dengannya. 4 pembahasan. Jadi kalau dia sudah lewat semuanya, ringkas, tergambar pada dirinya, oh begini rincian ilmu fikih, apa global ilmu fikih. Begitu masuk ke dalam rincian, itu naik ke tingkatan berikutnya. Ya. Dan dengan cara ini, dia akan mutkin. Akan itqan. Beda dengan orang yang belajar akidah, satu bab saja. Jelas ya? Satu bab saja. Ya. Misalnya seorang belajar di pembahasan akidah, kerjanya hanya membahas bab tahdir terhadap ahlul bid'ah saja. Ya. Jadi pemahaman yang tergambar seakan-akan akidah hanya itu saja. Ya. Seorang salafi yang penting mentahdir si fulan, si allan, nah itu salafi. Jelas ya? Dia lupa bahwa di pembahasan akidah ada pembahasan tentang semangat manusia mendapat hidayah. Ada pembahasan tentang keimanan, tentang takdir. Ya. Ada pembahasan tentang ketaatan kepada pemerintah, kecintaan kepada para sahabat. Dan banyak pembahasan yang lain. Ada pembahasan tentang akhlak yang mulia. Ya. Sebagian orang karena tidak paham pembahasan tentang akidah, dianggap pembahasan akhlak tidak masuk di pembahasan akidah dan manhaj. Dan itu keliru. Jelas ya? Sama di pembahasan fikih. Ya. Ilmu fikihnya hanya kenyalnya kitab taharah. Kalau masuk Ramadan baru belajar masalah puasa. Ya. Seakan-akan fikihnya hanya itu saja. Akhirnya sempit memahami. Sempit di dalam memahami. Ketika dihadapkan kepada sebuah permasalahan, masalahnya jelas. Para ulama memberi fatwa terang di atas kaidah yang tepat. Orang yang hanya mengerti sebagian bab fikih ini heran, kok bisa si alim ini memberi fatwa begitu? Ya. Dianggap tidak masuk akal, padahal sebenarnya akalnya yang tidak sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Jelas ya? Jadi di dalam banyak bidang pembahasan. Jadi kalau dia terlihat di dalam apa namanya, mempelajari ilmunya hanya sebagian bab saja, sebagian pembahasan saja. Ya, dan lebih parahnya lagi kalau dia seorang dai, dia gambarkan bahwa dakwah itu hanya terkait pada sesuatu tertentu, sebab itu kebanyakannya yang dia kerjakan, diajarkan, Ya, maka ini memberikan image yang tidak baik kepada Islam dan kepada dakwah ahli sunnah. Ya, dan para ulama kita tidak seperti itu. Semua dari ulama besar kita tidak seperti itu. Ya, mereka mengajarkan semua cabang dari pembahasan ilmu. Dan tanpa di dalam dakwah mereka prioritas utamanya adalah tauhid. Ya. Dan tanpa di dalam dakwah mereka memisahkan antara yang hak dan yang batil. Memang harus ada tamyiz. Memisahkan antara yang hak dan yang batil. Tapi kelihatan dari hikmah mereka, dari semangat mereka, manusia mendapat hidayah. Nah, ini yang harus diperlihatkan. Sebab dasar Islam adalah itu. Jelas ya? Maka di sini ilmu itu perlu dipahami. Iya. Perlu seorang memahami dan mengambil cara yang benar di dalam memahaminya. Jadi kalau dia sudah duduk dari guru memahami ilmu itu dengan benar, iya, maka dia sudah mulai punya kaidah di dalam memahami. Begitu dia mau masuk di dalam pembahasan, maka misalnya dia baca hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, mula-mula yang dia lakukan, dia baca syarah keterangan ulama terkait dengan Sahih Al-Bukhari untuk hadis itu. Iya, dia baca keterangan ulama supaya dia paham apa makna hadis tersebut dari ulama yang menjelaskan Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelah itu dia periksa di sumber riwayat yang lain selain Al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apakah dia diriwayatkan juga oleh Imam Muslim? Apakah diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah? Kalau jawabannya iya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Sahih Muslim ada buku-buku yang menerangkannya. Dia periksa syarah Sahih Muslim terkait dengan hadis yang sama. Abu Daud, dia periksa hadis yang terkait dengan Abu Daud, terkait dengan hadis yang sama, supaya lengkap pemahamannya. Jelas ya? Ini untuk kutubus sittah. Dan kalau dia sudah baca di kutubus sittah, misalnya dia baca di Sahih Bukhari, tapi lewat di buku yang lain ini dia beri tanda. Supaya, walaupun dia belum fokus baca di situ, sudah dia beri tanda, itu menunjukkan bahwa dia sudah pernah lewat buku tersebut. Iya. Dan kalau dia buka buku-buku hadis yang lainnya, banyak buku-buku hadis yang memuat syarah dan penjelasan. Nah, ini yang membuat pemahaman seorang itu menjadi apa? Menjadi lurus. Sebab kalau dia baca satu ibarat di sebuah syarah, kadang ibaratnya agak samar. Tapi kalau dia baca ibarat itu di syarah yang lainnya, akan lebih jelas. Salim melengkapi. Salim melengkapi. Nah, ini derajat kalau dia sudah apa? Sudah punya dasar. Tapi yang menjadi masalah, kadang sebagai orang belum punya dasar. Ya. Langsung mau masuk di dalam pembahasan seakan-akan Masya Allah ahli, bisa membuka banyak buku dan sebagainya. Iya. Tapi dia belum punya dasar untuk hal itu. Itu ibaratnya burung belum lagi punya sayap, iya, sudah sok bisa terbang. Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya salah sendiri kalau jatuh mampus nanti. Iya. Dan itu di dalam pembahasan ilmu seperti itu. Kemudian kalau ada masalah, harus tanya kepada orang yang lebih berilmu. Iya, orang yang lebih berilmu. Sebab pintu kesalahan tidak ada yang tertutup pada siapapun. Terhadap seorang alim pun, bagaimanapun ketinggian ilmunya, kemungkinan salah tetap ada. Kemungkinan salah tetap ada, sebab itu adalah tabiat manusia. Tapi cukup kalau seorang bertakwa kepada Allah, dia tempuh jalan-jalan ilmu, maka dia sudah bertakwa kepada Allah, ada udur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia apa? Keliru. Ya, tapi yang masalah orang yang masuk di dalam pembahasan tetapi tidak tahu sistematika pembahasan. Ya. Kemudian bicara lancang di pembahasan-pembahasan penting. Kadang para ulama besar saja tidak bicara seperti itu. Kok bisa bicara lancang mengharuskan orang lain seperti itu? Iya. Dan ini yang hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Baik, kemudian kata Al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala dalam kelanjutan pembahasan, kata beliau, wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramu al-kabiru. Iya, ilmu itu kadang diberikan kepada orang yang muda umurnya, muda, masih kecil pada umurnya. Ya. Dan diharamkan terhadap orang yang tua. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan bahwa ilmu itu tidak mengenal umur. Ilmu itu anugerah. Iya, pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang dia sudah tua, tapi ternyata orang yang lebih muda lebih berilmu darinya. Lebih berilmu darinya. Demikian. Dan bukan artinya orang yang tua tidak perlu belajar lagi. Iya. Karena ilmu itu pemberian. Dan umur itu adalah amanah. Sepanjang dia masih diberi umur, maka masih layak dia belajar. Iya. Pernah ditanya kepada Imam Ahmad, di umur berapakah, sampai umur berapakah seseorang itu layak belajar? Kata Imam Ahmad, sampai dia mati. Sampai dia mati. Iya. Dan sebagian dari ulama kita, ada yang belajar mulai di umur 40 tahun dia belajar. Seperti Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi awal kali beliau belajar, unik kisahnya beliau. Kenapa semangat belajar? Suatu hari beliau masuk masjid, langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Ditegur, kenapa kamu langsung duduk? Iya. Sunnahnya Nabi itu sebelum sholat, sebelum kamu duduk, kamu sholat dulu 2 rakaat, dibacakan hadith. Kata Ibn Hazm, oh iya, saya tidak tahu. Ya, dia sholat, dia perbaiki dirinya. Besoknya dia masuk masjid lagi, tidak duduk, tapi kemarin sudah diajari apa? Sholat 2 rakaat. Maka dia sholat 2 rakaat. Setelah itu ditegur lagi, kenapa kamu sholat 2 rakaat? Loh, kemarin kan sebelum duduk sholat dulu. Katanya, tidak boleh kamu sholat sekarang, ini waktu terlarang. Di waktu terlarang pas apa? Sholatnya. Dan ini pendapat, tapi pendapat lemah ya. Pendapat lemah. Ya. Maka ketika Ibn Hazm dapat seperti itu, saya kemarin begini salah, sekarang saya lakukan, saya juga salah. Oh, ini saya harus belajar. Ya. Itulah yang menjadi sebab beliau apa? Menuntut ilmu. Belajar dan belajar. Ya. Walaupun beliau sendiri ada dari apa namanya, ijtihad-ijtihad yang beliau bersendirian di dalamnya, ya, tapi cukuplah membuat bingung, ya, orang-orang yang berbeda pendapat dengannya di masa itu. Iya. Gempar, Ibn Hazm itu menggemparkan. Ya, buku yang dia tulis, karya yang masyhur, judulnya Al-Muhalla. Al-Muhalla judulnya. Dan itu di pendahuluannya dia sebutkan, ini buku saya tulis untuk para pemula. Jadi buku untuk para pemula saja sudah menggemparkan orang yang datang setelahnya. Kira-kira bagaimana dengan hal-hal lainnya? Dia mulai belajar di umur 40 tahun. Iya. Maka tidak ada dikatakan, oh saya sudah terlambat, umur saya sudah tua, biarlah anak-anak saya saja yang belajar. Iya. Itu bagus ya, anak-anak belajar bagus, tapi orang tua juga harus belajar. Iya. Orang tua perlu menjadi orang-orang salih, supaya anaknya ya, mendapat kebaikan dari kesolehan orang tua. Dari kesolehan orang tua. Demikian. Jadi ilmu itu kadang diberi kepada orang yang masih muda umurnya, dan diharamkan pada orang yang tua. Ini yang ingin diingatkan oleh penulis di sini. Iya. Kemudian beliau ingatkan pembahasan lain. Kata beliau, wa innamal mar'u bi asgharaihi laisa bi rijlaihi wala yadaihi lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi sadrihi wa dhalika khalqun ajab. Iya. Kata beliau, seorang itu hanyalah dianggap dengan 2 hal kecil pada dirinya. Dia tidak dianggap dengan 2 kakinya, dengan 2 tangannya, bukan itu dia dihitung. Sebab 2 kaki 2 tangan, semua orang punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tapi yang membedakan 2 hal kecil, 2 anggota kecil pada dirinya, itu yang membedakan. Apa 2 anggota kecil ini? Lisanuhu, yang pertama lisannya. Wa qalbuhu al-murakkabu, diikuti dengan hatinya, 2. Lisan dan hati, ini yang dianggap. Jadi derajat yang membedakan manusia adalah lisan dan apa? Hatinya. Apa yang dibicarakan oleh lisannya, apa yang dia baca, apa yang dia ulangi, inilah yang membedakan. Demikian pula hati itu. Iya. Hati tersebut. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Di riwayat yang lain, beliau berkata, "Ala inna taqwa hahuna." Ketahuilah bahwa takwa itu di sini. Beliau tunjuk ke mana? Ke dalam hatinya. Maka memang yang diperhitungkan dua ini, lisan dan hatinya. Hati yang berada, yang ditarkib, terpasang di dalam dadanya. Dan ini memang suatu hal yang menakjubkan hati ini. Iya. Itu makhluk yang ajib. Sebab hati itu dia bagikan tempat yang menampung. Iya. Bisa menampung ilmu. Ya, bisa menampung hal yang banyak. Iya. Bisa menampung hal yang banyak. Itulah hati. Maka hati ini semakin dia terbimbing dengan ilmu, semakin banyak yang bisa dia tampung. Semakin kuat hati tersebut. Semakin kuat hati tersebut. Iya. Maka maksud dari penulis di sini, beliau ingin ingatkan bahwa dari etika seorang penuntut ilmu, dia memperhatikan segala hal yang terkait dengan lisannya dan segala hal yang terkait dengan apa? Terkait dengan hatinya. Terkait dengan hatinya. Demikian. Iya. Dan ini perlu pembinaan, perhatian. Bagaimana lisan itu lurus, bicaranya hanya bicara yang baik. Iya. Lancar di dalam menghafalkan hadis, lancar di dalam menyampaikan ilmu. Itu semua perlu latihan. Perlu latihan. Jelas ya? Sama di dalam bahasa Arab, seorang ingin fasih misalnya berbicara. Iya. Itu perlu latihan. Jadi kalau dia Masya Allah rajin membaca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya mulutnya tidak bergerak. Iya. Ini beda dengan orang yang apa? Bersuara. Atau kalau dia bersuara kecil, didengar dirinya sendiri. Ya, itu beda. Tapi kadang ada suatu saat dia perlu di kamar sendirian misalnya, kalau dia malu misalnya, masih malu dengar orang, kamar sendirian, bicara sendiri. Ya, dia besarkan suaranya. Nah, dan baru-baru ini dihikayatkan oleh sebagian masyayikh, ada seorang yang kalau bicara itu ya tertati-tati, tersendak-sendak. Maka diambil sebuah teks yang fasih. Dia dengarkan orang yang baca. Kemudian dia pergi ke gurun pasir. Iya. Seakan-akan dia berbicara di depan manusia dengan teks itu. Dia ulangi sefasih mungkin. Iya. Masya Allah itu membantu dia merubah dari kehidupannya. Iya. Merubah dari kehidupannya. Jadi memang lisan perlu ada pembinaan khusus, demikian pula terkait dengan hati. Ya, karena inilah tempat dia menyimpan ilmu. Dia jaga hatinya baik-baik. Ya. Jangan disibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau baru dia menghafal Al-Quran, surah Al-Fatihahnya, baru dia ulangi 20 kali, setelah itu periksa Facebooknya, apa berita di apa namanya WhatsApp hari ini, kemudian berita BBM apa, kapan dia mau belajar? Kapan dia bisa mutqin? Iya. Dan kebanyakan manusia hari-hari ini disibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Disibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Maka seorang hamba hendaknya melihat apa yang terbaik untuk dirinya. Ini dua hal ya, dijaga. Kemudian kata beliau, wal ilmu bil fahmi wal mudzakarah wad darsi wal fikrati wal munadharah. Ilmu itu dengan memahami, mudzakarah mempelajarinya, memikirkannya, dan munadharah mendiskusikannya. Lima. Ini lima hal yang lain terkait dengan ilmu. Ya, kalau di atas tafahum, berusaha memahaminya. Kalau di sini al-faham, dia punya kejelian di dalam memahami. Iya. Ada makna itqan ya, yang disebut di atas. Kuat dia di dalam sempurna di dalam memahaminya. Iya. Dan ini pentingnya seorang di dalam ilmu. Dia pahami, dia terapkan dengan baik, dia jaga dengan baik, dia amalkan, maka insyaallah taala itu memberi pengaruh yang sangat kuat. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, di biografi Imam Abu Daud As-Sijistani. Iya. Kenal ya Abu Daud As-Sijistani? Kenal atau tidak? Siapa namanya kalau kenal? Imam Abu Daud siapa namanya? Sulaiman bin bin siapa? Bin Asy'ath. Jelas ya? Wah, ini harus diperbaiki pembelajaran. Ya. Biasakan hafal nama-nama sahabat, nama-nama perawi hadis. Ya. Imamul Bukhari siapa namanya? Imamul Bukhari. Muhammad bin Ismail. Baik, Imam Muslim siapa namanya? Ini kalau enggak tahu keterlaluan. Imam Muslim siapa namanya? Ya Muslim, namanya nama Imam Muslim. Ya Muslim namanya. Ya. Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Jelas ya? Sudah lewat Bukhari, Muslim, Abu Daud sudah. Sekarang yang ketiga, yang keempat, Imam At-Tirmidzi siapa namanya? Hah? Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu Isa At-Tirmidzi. Sudah empat. Yang kelima, An-Nasa'i siapa namanya? Ahmad bin Syu'aib, Abu Abdurrahman An-Nasa'i Al-Baghdadi. Yang keenam, Ibnu Majah siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. Baik. Jadi saya kembali ya, bahwa di dalam biografi Imam Abu Daud As-Sijistani, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan, iya, sebuah riwayat dari Al-A'masy meriwayatkan, Al-A'masy meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud. Al-A'masy berkata, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu kana yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa dallihi. Iya. Ibnu Mas'ud dia mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kegiatannya dan pada petunjuknya, pengajarannya. Sama pada akhlaknya, kegiatannya, apa namanya, pengajarannya sama dengan Nabi. Ibnu Mas'ud dianggap mirip. Kemudian disebutkan oleh orang-orang lain di bawahnya, dan adalah Ibnu Mas'ud itu, dan adalah Al-Qamah murid Ibnu Mas'ud, dia mirip dengan Ibnu Mas'ud. Al-Qamah muridnya, iya, Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Dan adalah Ibrahim murid Al-Qamah, itu mirip dengan Al-Qamah. Iya, perhatikan ya. Dan Ibrahim punya murid namanya Mansur. Dan Mansur ini mirip dengan Ibrahim. Mansur punya murid namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri mirip dengan Mansur. Ya. Sufyan Ats-Tsauri punya murid namanya Waqi. Dan Waqi mirip dengan Sufyan. Waqi punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mirip dengan Waqi. Dan Abu Daud As-Sijistani muridnya Imam Ahmad. Dan Abu Daud sangat mirip dengan Imam Ahmad. Luar biasa ya silsilahnya. Dari Nabi, Ibnu Mas'ud turun ke bawah, Al-Qamah turun ke bawah, Ibrahim An-Nakhai turun ke bawah, Mansur bin Al-Mu'tamir turun ke bawah, Sufyan Ats-Tsauri turun ke bawah lagi. Siapa tadi? Waqi bin Al-Jarrah turun lagi ke bawah, Ahmad bin Hanbal turun lagi ke bawah. Abu Daud As-Sijistani. Iya. Perhatikan itqannya mereka dalam ilmu, bagaimana mereka memahami, menerapkan dan mengkaji ilmu tersebut. Iya. Demikian. Beda dengan sekarang ini. Ya, seorang dikatakan dia murid si fulan, tapi beda dengan gurunya. Beda dengan apa? Beda dengan gurunya. Iya. Jelas ya? Inilah dari keajaiban dunia. Dan memang betul bahwa memang tidak mesti seorang itu mirip dengan guru. Iya. Tapi kalau dia beda dari sisi hal yang terkait dengan suatu jalan, suatu metode dakwah yang para ulama berada di atasnya, itu adalah hal yang aneh dari keajaiban. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, wa bil mudzakarah. Ada ilmu itu dengan mudzakarah. Mudzakarah itu artinya apa? Selalu diulangi. Iya. Mudzakarah. Dia duduk dengan kawannya. Ini dua orang sama-sama belajar. Tadi sama-sama menghafal 5 hadis. Iya. Jelas ya? Terus keduanya pergi berjalan. Di tengah jalan, si A berkata, kemarin kita hafal 5 hadis, coba kamu ulangi. Nah, itu mudzakarah namanya, saling mengulangi. Atau dia tanya kepada kawannya, apa yang kamu hafal tentang hadis seputar niat misalnya. Oh, hadis begini dan begini. Apa yang kamu hafal tentang hadis etika atau doa setelah makan. Oh, saya hafal hadis begini dan begini. Apa yang kamu hafal hadis tentang begini. Itu mudzakarah, saling mengingatkan. Itu penting dalam ilmu, mudzakarah. Ya, karena itu para ulama semangat pada majelis-majelis mudzakarah. Kadang sebagian ulama ahli hadis, mereka keluar dari Masjidil Haram, sama-sama keluar berdua setelah sholat isya. Ya, di depan pintu mudzakarah keduanya. Apa yang kamu hafal dalam hadis begini? Oh, saya hafal begini. Kawannya balik lagi. Terus mudzakarah sampai masuk waktu subuh, mereka tidak terasa. Nikmatnya ilmu itu di kalangan para as-salaf terdahulu. Jelas ya? Dan itulah kehidupan ilmu. Karena itu kata Al-Mizzi rahimahullahu taala, "Man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh." Iya. Siapa yang mendapatkan ilmu dan dia terus mudzakarah terhadap ilmu itu, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Dan itu benar ucapan Al-Mizzi. Sebab ilmu kalau dia jaga terus, akan baik dunia dan akhiratnya. Karena itu kata beliau, continue-lah untuk selalu mudzakarah terhadap ilmu. Ya. Dan kalimat terakhir Al-Mizzi yang menarik. Beliau berkata, kehidupan ilmu itu dengan banyak dimudzakarah. Itulah kehidupan ilmu, ruh dari ilmu. Dia bisa hidup. Iya. Bisa hidup. Dan ini harus dikembangkan ya di kalangan para penuntut ilmu. Hafal satu hadis. Iya. Biasakan hafal satu hadis, satu ayat. Iya, satu faedah. Agar supaya kalau ketemu dengan kawannya, ya coba saya baca satu hadis, kamu baca satu hadis. Iya. Jelas ya? Kalau dia duduk bersama saling menghafal satu hadis. Supaya terbiasa dengan hal yang seperti itu. Nah, dan ini perlu kita melatih diri kita. Ya. Dengan etika-etika salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh hal itu untuk kita semua. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini wadars, dan selalu dipelajari. Iya. Selalu dipelajari. Jadi setelah dia pahami, dia mudzakarah, ada dars. Dan mungkin saja yang diinginkan ada bentuk mudarasah atau bentuk mengajarkan. Ya, demikian pula wal fikrah, dia memikirkannya. Sebab memikirkan, tadabbur terhadap ilmu yang dia baca, dia hafalkan, itu manfaatnya besar. Apalagi tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah, itu subhanallah para ulama, ya. Kadang mereka untuk tafakkur, tadabbur terhadap hadis, mereka menulis buku-buku tersendiri. Iya. Karena itu subhanallah ada sebuah hadis ya di pembahasan puasa. Hadis Abu Hurairah tentang kafarah. Ini hadis panjang. Sebagian ulama dia menulis buku tersendiri. Faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis. Ada yang mengeluarkan 500 faedah. Bayangkan satu hadis berapa faedah? 500 faedah. Iya. Ada yang mengeluarkan 1000. Iya. Dan yang paling hebatnya Al-Iraqi. Dia keluarkan 2000 faedah dari hadis. Iya. 2000 faedah. Ini kira-kira bagaimana mereka menerangkan 2000 faedah itu? Dari sisi mana dia terangkan? Itulah keluasan ilmu namanya. Jelas ya? Maka tafakkur di dalam memahami hadis itu penting. Iya, itu penting. Dan itu keistimewaannya seorang duduk di depan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Keluar dari mereka istimbat-istimbat luar biasa. Iya. Nah, kalau kita duduk kepada orang yang betul-betul berilmu, ahlul ilm, subhanallah, mereka mengajarkan buku apa saja yang diminta. Tidak pernah murojaah sebelumnya. Ini murid datang baca mustalah, ini baca tauhid, ini baca fikih, ini baca hadith. Semuanya dilayan satu persatu. Dia terangkan. Mau belajar apa saja, dia jelaskan. Dia jelaskan. Iya. Dan keluar dari pelajarannya, faidah-faidah, kadang tidak diketemukan di buku-buku syarah. Nah, ini dari keberadaan orang-orang yang berilmu sudah nikmat di dalam apa? Memahami ilmu tersebut. Iya. Karena itu apabila seorang continue di dalam belajar, iya. Hari ini dia merasa faedah yang dia dapat sedikit. Jangan mundur kulakan, tetap hadir di majelis ilmu. Iya. Besok insyaallah dapat 2 faedah. Tetap dia hadir. Dia hadir sabar walaupun dia merasa dirinya masih di situ. Pasti akan datang faedah besar di belakangnya. Yakin? Iya. Akan datang faedah yang besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama ini sebagai hal yang dimudahkan. Dan itu harus kita yakini. Iya. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahwa seorang itu apabila dia selalu hadir di majlis ilmu, insyaallah taala Allah akan memudahkannya. Baik. Kemudian kata beliau wal munadhara, dengan demikian pula banyak mendiskusikannya. Sebab di dalam mendiskusikan itu melatih pemahaman. Ya, melatih istimbat. Karena itu ada munadhara, munadhara para ulama. Ya, seperti misalnya di Mustadrak Al-Hakim disebutkan munadhara antara Imam Syafi'i dan Yahya bin Ma'in dalam satu pembahasan fikih. Iya. Ada disebut sebagai munadhara antara imam ini dan imam itu di sebagian riwayat. Maka bentuk munadhara ini mempertajam. Iya. Dan ini tingkatan yang tinggi ya kalau sudah sampai ke sini. Sebab ini lebih detail lagi. Karena itu para ulama menjadikan buku Imam Syafi'i Kitab Al-Umm itu tingkatan yang terakhir di dalam pembelajaran fikih. Karena buku Imam Syafi'i ini luar biasa Imam Syafi'i. Iya. Bagaimana beliau istimbat dalil. Kemudian kalau ada yang berpendapat begini, maka beliau kritik dalil lawan itu bagaimana. Cara mengkritiknya. Dan ini sudah tingkatan tinggi. Sebab ada bab munadhara di dalamnya. Jelas ya? Dan ini pembahasan bantah-membantah ini untuk siapa yang sudah sampai ke tingkatan itu. Iya. Karena itu dari kekeliruan umum sebagian para penuntut ilmu. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan mereka. Iya. Memberikan semangat mereka dalam belajar dan mengetahui kadar dirinya. Kadang masuk dalam hal-hal bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya. Betul membantah ahlul bidah bagian dari agama, betul. Ibadah yang besar. Ya, tapi itu berlaku bagi siapa yang terpenuhi syarat-syarat padanya. Ini mau membantah bahasa Arab saja tidak paham bahasa Arab. Baca Al-Quran saja tidak beres. Iya. Masuk di dalam masalah apa? Yang kalau dihadapkan kalau sebagian ulama, mungkin sebagian ulama itu tidak menjawab. Diarahkan kepada alim yang lainnya. Kepada alim yang lainnya. Maka hendaknya setiap orang mengetahui kadar dirinya masing-masing. Ini yang menjadi sebab timbulnya banyak kerusakan di berbagai tempat. Ya, karena masuk di dalam ilmu orang yang belum ahlinya atau belum kapasitasnya untuk masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini satu pembahasan lagi. Kata beliau, "Farubba insanin yanalul hifdha wa yuridun nassa wa yuhkil lafdha wa ma lahu fi ghairihi nasib wa ma lahu fi ghairihi nasib mimma hawahu al-alimul adib." Ya. Kata beliau, kadang seorang manusia dia bisa menghafal, kemudian membawakan nasnya, menghikayatkan lafadznya. Kalau ditanya apa hadith, misalnya kejadian Isra dan Mi'raj, langsung dibawakan hadith yang panjang, dia hafal nas lafadznya, masya Allah, dihadirkan. Ya. Tetapi dia hanya punya hafalan saja, tidak ada bagiannya yang lain. Dia tidak bisa memahaminya, tidak pula bisa tetap tafakur terhadapnya. Ya. Dari tugas-tugas yang hanya dimiliki oleh seorang alim yang sudah kuat di atas etika dan adab. Jelas ya? Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farubba muballagin au amin sami." Kadang orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Jelas ya? Imam Ahmad lebih banyak hafalan hadisnya dari Imam Syafi'i. Karena itu Imam Syafi'i sendiri berkata, "Wahai Ahmad, kalau ada hadis yang kau miliki kami tidak punya, maka sampaikanlah kepada kami." Tapi kalau Imam Ahmad sampaikan kepada Imam Syafi'i hadis tersebut, mungkin Imam Syafi'i lebih paham makna hadis itu dari Imam Ahmad. Jelas ya? Sama sekarang misalnya, saya baca hadis, wah ini masya Allah hadis bagus, saya periksa sanadnya, ternyata hadisnya sahih. Iya. Maka saya datang bertanya kepada seorang guru, ada hadis begini, guru saya baru dengar hadis itu. Iya. Ternyata dia memahami hadis berbeda dengan pemahaman saya. Dia lebih paham hadis daripada apa? Daripada saya. Ya belum tentu orang yang tahu hadis dia paham. Orang yang hafal dia mengerti, sebab pemahaman itu pembahasan lain. Fikih itu pembahasan lain. Iya. Jelas ya? Jadi perlu digabungkan dua hal, antara hafalan dan apa? Fikihnya. Dan ini peringatan kepada sebagian penuntut ilmu. Jangan mentang-mentang sudah hafal Quran, hafal Bulughul Maram, hafal itu, oh, berarti sekarang saya sudah Syekhul Islam. Iya. Sudah boleh memberi fatwa sana sini. Enggak boleh seperti itu. Harus tahu kadar diri seorang. Jelas ya? Nah, karena itu di sebagian keadaan saya pernah melihat ada sebagian orang bertanya ke guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. "Ya Syekh, saya bagusnya hafal apa? Buku ini atau buku ini?" Kata Syekh, "Kamu enggak usah hafal. Belajar aja kamu, duduk. Pahami baik-baik buku itu." Iya. Dan itu saya tahu betul bahwa Syekh bukan melarang menghafal, bukan tidak menganjurkan. Tapi mungkin si penanya ini ya berlebihan dan mungkin mengacukan di dalam masalah apa? Memahami. Iya. Dan itu sudah ada di Saudi. Kadang bikin daurah, satu kali daurah, satu bulan, dua bulan, hafal Sahih Bukhari. Iya. Hafal Sahih Bukhari. Tapi tidak paham apa isinya. Begitu dia hafal, iya, keluar di televisi, bicara ini, bicara. Orang awam lihat, masya Allah. Iya. Ini hebat sekali, hafal semua hadis Sahih Bukhari, dia hafal semua. Jadi bagi orang awam ini Syekhul Islam. Iya. Bagi orang awam. Tapi bagi para ulama ketika dia menjelaskan hadis itu, ini orang yang paling jahil. Iya. Sebab dia bukan saja tidak paham makna hadis, dia memahami keliru terhadap hadis. Keliru terhadap hadis. Nah, ini harus dibedakan antara dua hal ini. Nah, ini yang menjadi sebab banyak yang tertipu di masa sekarang ini. Jadi kalau sudah ada yang pandai baca hadis, pandai apa namanya, baca sebuah ayat, ya, apalagi dia punya retorika, bisa melawak sedikit, ya, maka seakan-akan dia sudah dianggap sebagai orang yang layak berbicara. Ya, dan ini dari hal-hal yang hendaknya diperbaiki. Dan itu insya Allah ta'ala akan baik apabila seorang itu, ya, mengetahui dari etika yang etika ilmu yang seharusnya. Baik. Kemudian di sini Kita masih sedikit ya ambil pembahasan malam ini. Saya baca 4 bait syair lagi. 2 pembahasan lagi. Kita tambah ya. Kata beliau, warubba di hirsin syadidil hubbi lil ilmi wad dzikri balidul qalbi. Mu'jizun fil hifdi war riwayati laysat lahu amman ruwiya hikayati. Iya. Kata beliau, kadang seorang yang punya semangat sangat besar cintanya kepada ilmu, sangat besar semangat dan cintanya kepada dikir, tapi balidul qalbi, hatinya susah memahami. Iya. Berat untuk menghafal dan meriwayatkan. Dan dia tidak punya hikayat dari orang yang punya riwayat. Iya. Nah, di sini beliau terangkan bahwa manusia dalam menuntut ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang punya kecerdasan, ada yang bagus di dalam memahami, ada yang pemahamannya sedikit lambat. Ya, dan di sini balid, sulit memahami. Sulit di dalam memahami. Jelas ya? Ya. Kalau perbedaan manusia dalam hal itu, semuanya orang tahu. Tapi bukan artinya orang yang sulit memahami tidak bisa belajar dan menuntut ilmu. Itu kembali kepada semangat. Dan saya tahu ada orang-orang ya, yang IQ-nya itu tidak begitu kuat. Ada orang yang sangat cerdas. Tapi subhanallah, saya lihat orang yang IQ-nya tidak begitu kuat ini, hafalannya tidak begitu cepat, ya, lebih bagus ilmunya daripada orang yang cerdas tersebut. Kenapa? Karena dia belajar dengan cara yang benar, punya semangat yang besar, dan kontinu dalam belajar. Kontinu di dalam belajar. Iya. Maka ini perlu dikembangkan oleh seorang yang harus diketahui. Penulis mengingatkan bahwa memang ada perbedaan-perbedaan di dalam hal itu. Karena itu kalau ada seorang murid, ya, atau seorang yang dia itu punya hafalan yang bagus, pemahaman yang baik, itu harusnya dijadikan sebagai aset yang baik untuk umat, diperhatikan. Ya. Sebab kalau dia belajar kemudian menjadi seorang alim, betapa banyak manfaatnya untuk umat. Iya. Karena itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, beliau berkata kepada muridnya Musaddad, Musaddad bin Musarhat Abul Hasan Al-Basri. Ya, Musaddad ini seorang yang sangat cerdas. Sudah dilihat oleh gurunya ada kelebihan pada murid satu ini. Maka dia berikan perhatian khusus. Ya. Dia berkata kepada Musaddad, "Ya Musaddad, laula annana mashghulun la ataina." Wahai Musaddad, andai kata kami tidak sibuk, bukan kamu yang datang belajar ke sini, kami akan datang mengajari kamu. Yang datang mengajari kamu. Sebab dahulu itu ilmu didatangi. Itu dahulu. Iya. Bukan si alim yang datang. Raja pun datang duduk. Iya. Belajar kepada alim itu dulu ilmu diagungkan. Ya, tapi sekarang alim pun datang ke tempat orang. Ya, orang yang diajari saja masih kabur. Sana sini. Nah, ini perbedaan ya antara umat dahulu dan belakangan. Ya, dan ini juga dari tugas kita di dalam memperbaikinya. Bagaimana membuat manusia itu cinta kepada ilmu. Membuat manusia cinta kepada ilmu. Jadi beliau ingin, Yahya bin Sa'id ingin memberi perhatian khusus kepada Musaddad. Iya. Memberi perhatian khusus kepada Musaddad agar supaya menjadi manfaat bagi manusia. Nah, dihikayatkan dari Syekh siapa? Hamad Ibn Atiq rahimahullah dari ulama Najd. Iya. Beliau ini punya kecerdasan. Iya. Di masa kecilnya sudah menjadi anak yatim. Maka suatu hari beliau ingin diberangkatkan oleh ibunya ke negeri lain untuk bekerja supaya membantunya. Maka seorang yang soleh berada di masjid yang biasa memperhatikan Hamad ini, Hamad kecil, Syekh Hamad yang masih kecil, ya, tidak melihat Syekh Hamad dalam beberapa hari. Maka dia datangi rumahnya. Dia tanya, ada apa dengan Hamad? Katanya, kami sedang persiapkan dia untuk berangkat bekerja. Ya, kamu tahu bahwa kami ini, ya, keluarga miskin, kemudian ayahnya Hamad sudah meninggal. Kami perlu ada yang tambahan nafkah di dalam keluarga kami. Maka kata orang saleh ini, Hamid itu tidak cocok bekerja. Dia cocoknya belajar. Iya. Kamu kirim anakmu ke Riyadh untuk belajar. Semua biayanya saya menanggungnya. Dan untuk kalian yang tinggal di sini, saya akan berikan biaya untuk kalian. Iya. Maka Syekh Hamid pun berangkat ke Riyadh belajar. Dan beliau menjadi qadi, hakim di berbagai tempat, dan ulama rujukan di masanya. Jadi ulama rujukan di masanya. Orang saleh di masjid ini, tidak ada yang tahu siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Iya. Tapi dia berbuat kebaikan. Syekh Ahmad yang sudah manfaat ilmunya diambil oleh banyak orang, banyak manusia. Kira-kira orang saleh ini dapat pahalanya atau tidak? Pasti dia dapat pahala. Dia menjadi sebab Syekh Ahmad belajar. Maka kadang harus dilihat seperti itu di tengah umat. Dan ini solusi di tengah umat. Umat ini perlu dai-dai. Dan perlu ulama yang mengajarkan kepada mereka ilmu. Ya, perlu guru-guru yang membimbing umat. Ya. Jadi pekerjaannya para nabi dan para rasul. Lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Ya. Dan alhamdulillah pekerjaan umum semua sudah ada. Dari pekerjaan umum. Kita tidak mengharamkan orang bekerja di pekerjaan umum. Ya. Manusia itu berbeda-beda. Dan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah mudahkan juga berbeda-beda. Tapi kita berbicara tentang pentingnya dan besarnya hajat di tengah umat ini kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Karena itu harusnya ada saling tolong menolong, bahu membahu di dalam hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa akharu yu'ta bila jitihadi hifdan lima qad ja'a fil isnadi yahdihi bil qalbi la bi nadirihi laisa bi muttarrin ila qamatirihi. Ya. Jadi itu satu manusia lain. Manusia semangat, Masya Allah, cinta sekali dengan ilmu, tapi hafalannya yang gak bisa. Ya. Ada lain, orang lain. Ya. Dia bisa hafal. Tidak susah payah. Sebagian ulama, dibacakan hadis, satu kali dengar, hafal. Satu kali dengar, hafal. Nah, itu pembawaan memang. Kalau terbiasa duduk di majelis ahli hadis, orang-orang yang baca hadis itu terbiasa. Saya melihat di Yaman, sebagian kawan-kawan awal kali datang ke sana sulit menghafal hadis. Tapi lama kelamaan menjadi biasa. Hadis-hadis panjang juga ringan. Iya. Menjadi ringan. Biasanya Syekh Mukbil itu hadis yang dibaca hari ini misalnya setelah asar, besoknya setelah asar itu yang di store oleh murid-murid. Jadi biasanya beliau dari belakang sudah menunjuk, kamu berdiri, kamu berdiri. Iya. Jadi kalau ada yang baru ambil bukunya mau menghafal, dia tahu lah saya, ini baru mau menghafal, berdiri kamu. Iya. Demikian. Ada sebagian ikhwan, kadang dia hadis yang kemarin dia belum persiapkan menghafal, belum lihat lagi. Iya. Belum lihat lagi. Sudah ada yang berdiri di sampingnya, ini sebentar lagi Syekh nunjuk dia. Maka orang yang berada di sampingnya ini dia dengar apa yang dia baca. Satu kali dengar, Syekh nunjuk dia, dia berdiri, dia ulangi bacaan orang yang di sampingnya. Ya. Ini karena sudah apa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi kebiasaan itu bisa membuat seorang mudah di dalam menghafalkannya. Ya. Dan ini perlu kesabaran ya. Perlu waktu dan perlu kesabaran. Ya. Kata beliau, hibdal lima ja'a fil isnadi. Kadang dia bisa menghafalnya segera seluruh apa yang ada di dalam sanadnya. Iya. Langsung masuk ke dalam hatinya, bukan dengan melihatnya. Dan dia tidak perlu kepada komatirihi. Iya. Jaba dari kimitru. Kimitru ini artinya kotak tempat menyimpan apa? Tempat menyimpan benda-benda. Iya. Jadi biasanya kalau dia ingin simpan buku, dia simpan di kimitru. Dia tidak perlu kimitru untuk menyimpan buku. Dia hafal. Ada orang yang bisa menghafal seperti itu. Ada orang yang bisa menghafal seperti itu. Baik. Jadi ini tingkatan-tingkatan manusia. Ya di dalam hal tersebut. Nah. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ilmu itu adalah hal yang dimudahkan alhamdulillah. Dan seorang belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh ijtihad. Jangan merasa dirinya tidak mampu. Wijangan Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Wastain billah wala ta'jas. Semangat engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan merasa apa? Jangan merasa lemah. Dia mohon pertolongan, tawakal, tapi jangan merasa lemah. Sebab kalau dia merasa lemah, akan lambat dia melangkah. Merasa tidak mampu, dia sudah mundur ke belakang. Tapi kalau dia merasa lemah, dengan pertolongan Allah dia bisa. Ya. Apalagi dia baik sangkaannya kepada Rabbnya. Maka insya Allah ta'ala akan dimudahkan seluruh hal tersebut. Baik, sampai sini dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah ta'ala kita sambung pada pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.